Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Telah kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab yang ke-11, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan adanya fitnah di akhir zaman, fitnah pembunuhan al-harj, di mana pada zaman tersebut kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki imam, pemimpin yang ia bayat sebagai pemimpinnya. Terjadi fitnah yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman ketika beliau menanyakan kepada Rasul apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang tatkala menjumpai zaman tersebut dalam keadaan mereka tidak memiliki jamaah, tidak memiliki imam. Nabi mengatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik. Kamu tinggalkan semua dari kelompok-kelompok tersebut dan kamu berpegang dengan akar dari satu pohon, asal dari satu pohon, wa inna hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik, hingga kematian menjumpaimu dan kamu dalam keadaan demikian. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang makna kalimat Rasul yang terakhir hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik. Beliau menyebutkan kinayah an luzumi jama'atil muslimin wa ta'ati salatinihim walau asu. Dalam kalimat ini berisikan kinayah untuk seseorang terus berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin, bersama dengan jamaahnya kaum muslimin, dan mentaati penguasa-penguasanya walaupun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka zalim. Karena di dalam kalimat yang sebelumnya Rasulullah alaihi salam memerintahkan agar seorang muslim ketika menjumpai fitnah-fitnah tersebut untuk bersama dengan jamaahnya kaum muslimin dan bersama dengan imamnya. Ya, ini kedua kata yang sudah pasti saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ketika kaum muslimin memiliki jamaah, berarti mereka memiliki imam yang mereka baiat, yang mereka taati. Jikalau kaum muslimin memiliki imam, berarti memiliki jamaah. Ini dua kata yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar seorang muslim berpegang dengan jamaahnya. Sehingga dalam hadis ini berisikan perintah agar seorang muslim mentaati para penguasa-penguasanya. Disebutkan oleh Al-Baydawi rahimahullah, disebutkan dan nukilkan perkataan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-ma'na idza lam yakun fil ardi khalifah. Pada makna yang kedua, bila mana di bumi tersebut tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin yang ditaati, fa'alaika bil 'uzlati was-sabri 'ala tahammuli shiddati az-zaman. Yang wajib bagimu adalah uzlah, mengasingkan diri meninggalkan semua dari kelompok-kelompok yang berseteru tersebut, wasabri ala tahammuli syiddatiz zaman, dan bersabar untuk memikul betapa dahsyatnya zaman tersebut. Bersabar terus kamu melakukan uzlah, mengasingkan dirimu, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang berselisih dan bersabar hingga kematian mendatangimu. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam lafaz ini Rasul menyatakan, walau anta addu ala asli syajarah, walaupun kamu menggenggam, memegang akar dari pohon, menunjukkan bagian yang terkuatnya untuk seorang tidak lepas dari pohon tersebut. Beliau menyebutkan kinayah an mukabadatil masyaqqah. Ini termasuk dari ungkapan dari Nabi yang menunjukkan bahwasanya demikian sulit seseorang untuk melakukannya. Demikian sulit seseorang untuk melakukannya. Namun Rasulullah SAW memerintahkan agar seorang untuk terus melakukan yang demikian. Berkata Imam Ibn Battal rahimahullah, fihi hujjatun li jama'atil fuqaha fi wujubi luzumil jama'atil muslimin. Di dalam hadis ini terdapat hujjah bagi sekelompok para fuqaha, wajibnya seorang untuk dia berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin. Kata adbu itu artinya menggigit, ya, menggigit. Walaupun engkau gigit asal dari pohon tersebut. Ini menunjukkan masyaqqah ketika seorang melakukannya. Dan tadi disebutkan ini sebagai ungkapan betapa sulitnya seseorang mewujudkan perkara tersebut. Nah, tapi itu satu keharusan untuk dia terus bersabar dan meninggalkan kelompok-kelompok yang berselisih. Tayyib, kita bacakan hadis yang selanjutnya atau bab yang setelahnya, bab man kariha ayyaksura sawadal fitani wadzulm. Bab seseorang itu dibenci untuk dia memperbanyak jumlah dari orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah dan melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman. Kalau dalam bab-bab yang sebelumnya menjelaskan sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim tatkala fitnah itu menimpanya. Adapun dalam bab yang ke-12 ini perintah untuk seseorang tidak memperbanyak jumlah orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah. Dalam arti kata tidak andil dan terjun ke dalam fitnah tersebut. Meninggalkan mereka dan berlepas diri dari apa yang mereka amalkan. Sehingga nampak jelas dari bab ini ketika muncul satu fitnah, maka yang dianjurkan bagi seorang adalah berlepas diri dan meninggalkan fitnah tersebut dan tidak memperbanyak jumlah mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah, dengan dia mengikutsertakan dirinya terjatuh ke dalam fitnah tersebut atau mengajak seorang yang selain dari dirinya untuk ikut andil bagian dari fitnah yang dilihatnya. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan satu hadis dari Abu Al-Aswad rahimahullah. Beliau menceritakan, "Lamma quti'a 'ala ahli al-Madinah ba'thun faktutibtu fihi." Tatkala quti'a ini bermakna furidha diwajibkan bagi ahli Madinah untuk mengirim beberapa utusan, maka saya ditulis namanya termasuk dari mereka. Yani maksudnya Abu Al-Aswad ini menceritakan fitnah yang terjadi pada zamannya. Fitnah yang dimaksud adalah pada masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tidak membaiat Yazid bin Muawiyah, sampai akhirnya hendak terjadi peperangan antara beliau dengan pasukannya Yazid, maka banyak di antara mereka yang membaiat dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an. Nanti akan kita sebutkan sedikit dari kisahnya. Falaqitu Ikrimah fa akhbartuhu, maka saya mendatangi Ikrimah. Mendatangi Ikrimah, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa akhbartuhu fa nahani ashadda nahyi. Maka ketika saya mengkhabarkan, beliau pun melarang saya dengan larangan yang demikian keras untuk tidak ikut andil dalam pasukan tersebut. Naam, walaupun sudah ditulis namanya. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, akhbarani Ibnu Abbas, telah mengkhabarkan kepada saya Ibnu Abbas, anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin, bahwasanya dahulu terdapat sekelompok dari kalangan kaum muslimin, mereka bersama dengan orang-orang musyrikin. Yukatsiruna sawadal musyrikin, dengan jumlahnya sebagian di antara orang-orang muslimin tersebut bersama dengan pasukannya orang-orang musyrikin. Yani maksudnya ketika terjadi perang Badar, karena ketika Allah syariatkan untuk kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, ini tidak semua dari orang-orang muslimin bisa berhijrah ke sana. Yang lemah dan yang semisalnya tidak bisa berangkat dan tertahan di kota Madinah dan tertahan di kota Mekah. Hingga akhirnya terjadi perang Badar, maka orang-orang musyrikin memaksa kaum muslimin dari kalangan du'afa tersebut untuk ikut bersama dengan mereka berperang melawan kaum muslimin, melawan Nabi, melawan para sahabatnya. Nah, kemudian turun ayat yang nanti akan disebutkan. Sehingga Ibnu Abbas menceritakan, dahulu ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin, mereka bersama dengan orang-orang musyrikin, sehingga masuknya mereka ke jumlah ke barisan pasukan kaum musyrikin itu memperbanyak jumlah mereka dalam rangka untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'ti sahmu fayurma fayusibu ahadahum fayaqtuluhu aw yadribuhu fayaqtuluhu. Maka datang busur yang dilempar mengenai salah seorang di antara mereka sehingga menyebabkan akhirnya terbunuh, ataukah mereka dipukul oleh seseorang sehingga orang tersebut membunuhnya. Naam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman kepada mereka, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang Allah azza wa jalla, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Ayat yang berisikan tentang keadaan orang-orang yang tidak berangkat berhijrah dari kalangan kaum muslimin, sehingga menyebabkan akhirnya mereka dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akhirnya mereka meninggal bersama dengan barisan orang-orang musyrikin tersebut. Allah turunkan ayat ini, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam. Ya kan, Allah ancam mereka berada di dalam neraka jahanam. Al-Muhim Ikrimah rahimahullahu ta'ala, mulai dari Ibn Abbas, berdalil dengan kisah tersebut untuk kemudian memerintahkan agar supaya Abu Al-Aswad rahimahullahu ta'ala tidak ikut andil bahagian dari fitnah tersebut, dan menyebutkan fikih dari ayat yang tadi kita sebutkan. Nah, Adapun kisah Abdullah bin Zubair ini ma'ruf disebutkan oleh banyak dari kalangan mereka, para ulama ahli tarikh, di kitab sejarah-sejarah mereka. Beliau sendiri adalah anak dari Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha. Abdullah bin Zubair diceritakan adalah seorang sahabat Rasul yang pertama kali lahir di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota tersebut. Sehingga anak yang pertama kali lahir setelah hijrahnya Rasul adalah Abdullah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam atau putri dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga beliau termasuk dari sahabat Rasul dari kalangan sighar yang menjumpai Rasul ketika beliau masih kecil. Naam. Dan tak sedikit di antara mereka para ulama yang memujinya, memuji beliau rahimahu radhiyallahu ta'ala an, akhlaknya, ibadahnya dan amalan-amalannya. Falhasil diceritakan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, ketika beliau meninggal dunia, maka kekhilafahan itu berpindah ke putranya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam, putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Al-muhim, ketika Yazid ketika itu dipilih menjabat sebagai khalifah, dalam keadaan pada diri Yazid terdapat beberapa dari amalan-amalan yang tidak pantas, sehingga menyebabkan akhirnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an tidak mau membaiatnya. Bahkan sebaliknya, beliau dibaiat oleh banyak dari kalangan kaum muslimin, terkhusus yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Naam. Falhasil, yang demikian terus berjalan selang beberapa lama sampai akhirnya meninggallah Yazid bin Muawiyah ini. Dalam keadaan Abdullah bin Zubair tidak membaiatnya. Pada waktu sebelum itu ternukilkan beberapa di antara sahabat Rasulullah alaihi salam ini tidak membaiat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an, karena seperti Abdullah bin Umar, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, karena ketika itu masih belum jelas siapa yang menjabat sebagai pemimpin, apakah Abdullah bin Zubair ataukah Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, maka terjadi kegoncangan yang demikian sangat pada daulah Umayyah. Nah, semakin bertambah kegoncangan tersebut ketika putra dari Yazid bin Muawiyah ini enggan untuk kemudian diangkat sebagai khalifah pengganti dari ayahnya. Nah, putra beliau ketika itu bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Ada yang menyebutkan keengganan Muawiyah putra dari Yazid untuk menggantikan ayahnya sebagai khalifah karena beliau sebagai seorang yang soleh, yang cerdas, yang pintar dan semisalnya. Sehingga dengan kesolehannya beliau enggan untuk kemudian menggantikan kekhilafahan ayahnya tersebut. Sehingga semakin bertambah goncang daulah Umayyah ketika itu. Dan pada saat itulah akhirnya Abdullah bin Zubair mengiklankan dirinya sebagai khalifah kaum muslimin. Dan ketika itu banyak di antara negara-negara yang membaiat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an. Bahkan diriwayatkan semua dari negara-negara wilayah-wilayah kaum muslimin membaiatnya kecuali negara apa, kecuali Asyam. Nah, Al-muhim di saat itulah Abdullah bin Umar, Ibn Abbas dan yang bersama dengan beliau dari kalangan sahabat Nabi alaihi salam membaiat pula Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an. Sehingga dengan ini beliau adalah sebagai seorang khalifah yang sah yang dibaiat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak dari kalangan kaum muslimin. Hingga akhirnya ketika itu beberapa orang dari Banu Umayyah yang ada di kota Madinah ini keluar dari wilayah kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Di tengah-tengah mereka terdapat seorang yang bernama Marwan ibn al-Hakam bersama dengan putranya Abdul Malik. Nah nantinya beliau inilah yang akhirnya mendatangi kota Syam, kemudian penduduknya membaiatnya, dan akhirnya terjadilah peperangan antara Abdul Malik bin Marwan ini dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an. Sehingga falhasil akhirnya selang beberapa lama terjadi perselisihan dan kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok, yang bersama dengan Abdullah bin Zubair dan bersama dengan Abdul Malik Marwan ibn al-Hakam. Nah, sampai akhirnya Marwan ibn al-Hakam meninggal dunia, kemudian dia digantikan oleh putranya Abdul Malik ibn Marwan. Nah, tepatnya pada tahun 65 Hijriah. Sehingga ketika kekhilafahan diambil oleh Abdul Malik ibn Marwan inilah akhirnya beliau berkeinginan untuk menaklukkan kota Hijaz dan menggulingkan kekhilafahan dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala an. Sehingga terjadilah yang terjadi, perperangan, pertumpahan darah. Ketika itu diutus Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima perang yang terkenal kezalimannya dan yang semisalnya, sampai akhirnya berhasil menaklukkan kota Madinah dan menghujani kota Madinah tersebut dengan majaniq, dengan pelontar-pelontar yang ditaruh di bagian atas dari kota Madinah tersebut atau kota Mekah tersebut. Nah, sehingga terbunuhlah Abdullah bin Zubair. Al-muhim, kisah yang panjang disebutkan oleh mereka para ahli tarikh yang menjadi syahid di dalam pembahasan kita di sini adalah kisah yang disebutkan oleh Abu Al-Aswad rahimahullahu taala. Nah, ketika ahli Madinah memutuskan untuk mengirim beberapa pasukan-pasukan untuk memerangi pasukannya Al-Hajjaj bin Yusuf, karena ketika itu terjadi peperangan, maka Abu Al-Aswad ini termasuk dari orang-orang yang ditulis namanya untuk ikut andil dalam peperangan tersebut. Ketika itu beliau bersumpah dengan Ikrimah, murid dari Ibnu Abbas, dan Ikrimah melarang dengan keras Abu Al-Aswad rahimahullahu taala. Nah, dan atas kisah inilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam sahihnya. Bab tidak dibolehkannya seseorang untuk dia ikut andil memperbanyak jumlah-jumlah orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah dan memperbanyak orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara kezaliman. Nah, yang semakna dengan riwayat tersebut adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika itu ada sekelompok dari pasukan yang berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian ketika mereka sudah sampai ke pertengahan jalan, Rasul mengatakan khusafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Allah Azza wa Jalla menenggelamkan mereka seluruhnya dari yang orang pertamanya yang berada di depannya sampai yang di belakangnya. Semuanya ditenggelamkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga azab ketika itu merata terkena kepada pasukan-pasukan yang memang berencana untuk menghancurkan Ka'bah dan mereka orang-orang yang tidak berkeinginan untuk menghancurkannya. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka ditenggelamkan seluruhnya dari yang pertamanya sampai yang terakhirnya, dalam keadaan di antara mereka ada yang tidak ikut andil bahagian dari kejahatan tersebut, dari keinginan mereka menghancurkan Ka'bah. Kemudian Nabi alaihi salam menyebutkan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka akan ditenggelamkan oleh Allah, diratakan azabnya oleh Allah azza wa jalla dari yang pertamanya sampai yang terakhirnya, baru pada yaumul qiyamah Allah azza wa jalla akan membangkitkan mereka sesuai dengan niatan-niatannya. Akan dibedakan mana yang ikut adil bagian dari keinginan tersebut, mana yang tidak, dan masing-masing akan diberikan hukuman sesuai dengan niatan yang ada di dalam hati-hatinya. Dalam hadis ini, demikian pula dalam asbabun nuzul yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kisahnya innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim, dan yang semisalnya sampai dengan akhirnya, dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya seseorang yang dia terjatuh ke dalam satu fitnah, apakah itu fitnah kezaliman dan yang semisalnya, maka akan dihukumi sesuai dengan yang zahir. Maka akan dihukumi sesuai dengan yang zahir. Walaupun hatinya menolaknya, walaupun hatinya dalam kondisi terpaksa mengamalkannya dan yang semisalnya, tapi dihukumi berdasarkan yang zahir. Nah, ketika mereka diperangi, maka tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan pada yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan niatan-niatannya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dalam keadaan ternyata di tengah-tengah mereka ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang dipaksa oleh orang-orang musyrikin. Tapi tidak menghalangi para sahabat Rasul untuk memerangi mereka seluruhnya. Ada yang dibunuh, ada yang meninggal disebabkan karena panah yang dilemparkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula seperti kisah pasukan yang tadi hendak menghancurkan Ka'bah. Allah mengazab mereka seluruhnya dalam keadaan tidak membeda-bedakan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan seorang yang dia terjatuh ke dalam fitnah, maka dihukumi sesuai dengan fitnah tersebut. Tidak dibeda-bedakan sesuai dengan niatan yang dimiliki oleh dirinya. Bila mana ternyata seseorang yang diikut andil bahagian dari fitnah dihukumi sama seperti para pelakunya, atau seseorang yang ikut andil bahagian melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman dihukumi sama seperti pelakunya, atau seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dihukumi sama dengan para pelaku kemaksiatan tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla, maka demikian pula sebaliknya. Maka demikian pula sebaliknya, seorang yang dia bersama dengan seorang yang saleh, seorang yang dia duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, seorang yang duduk menimba ilmu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang kisah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang Allah tugaskan mereka secara khusus untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diceritakan dalam riwayat yang panjang tersebut, mereka pun menjumpai sekelompok orang yang mereka semuanya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kemudian ketika nama-nama mereka dihadirkan kepada Allah, Allah memuji mereka dan menyebutkan kemuliaan kepada mereka. Kemudian para malaikat menyebutkan, ya Rabbi inna fihim fulan, ya Rabku sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada si fulan, bukan termasuk dari orang-orang yang berzikir, innama ja'li hajah. Dia datang di tengah-tengah mereka, kebetulan ada hajat. Ada hajat, namun dia berdiam diri sejenak di tempat tersebut bersama dengan mereka. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah teman-teman yang baik yang tidak akan menyengsarakan siapa saja yang duduk bersama dengan mereka. Artinya mereka juga akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sekian banyak hadis yang sahih menganjurkan, memotivasi sebagainya, bahkan memerintahkan agar seorang muslim dia mengambil teman duduk yang soleh, yang baik, dan berteman dengannya, bersama dengan mereka dan berkumpul bersama dengan mereka. Diharapkan nantinya kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang soleh tersebut Allah juga akan berikan kepada dirinya. Sebagaimana tadi kita sebutkan terkait keadaan seorang yang dia terjatuh ke dalam fitnah, memperbesar skala fitnah tersebut dengan ikut andil bahagian bersama dengan para pelaku-pelakunya, dia akan dihukumi sama di sisi Allah seperti halnya para pelaku-pelakunya. Demikian boleh sebaliknya. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala menyebutkan syarah dari Sahih Muslim, kemudian menyebutkan kisah sekelompok dari pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah yang tadi kita sebutkan kisah tersebut, beliau mengatakan dalam riwayat tersebut, anna man kathura sawadu qawmin jaro alaihi hukmuhum fi zahiri uqubati dunya. Seseorang yang memperbanyak jumlah satu kaum maka akan dikenakan kepada dirinya hukumnya sama dengan mereka sebagaimana hukum yang zahir dari akibat-akibat yang akan ditimpakan kepada kaum tersebut. Sama. Nah, seseorang yang bersama dengan sekelompok orang maka hukumnya itu sama dengan orang yang dia bersama dengan mereka di kehidupan dunia. Nah, sehingga beberapa riwayat yang tadi disebutkan di dalamnya berisikan peringatan agar seorang muslim dia tinggalkan fitnah dan tinggalkan ahli-ahli al-fitnah. Tayyib, wallahu a'lam bisawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di sore hari ini, dan ini pembahasan yang terakhir kita sampaikan di pertemuan bulan Ramadan ini. Nah, sehingga materinya kita cukupkan sampai dengan bab yang tadi kita bacakan. Ada salah dan kurang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kekurangan tersebut. Wa alhamdulillahi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika